Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih dalam Kitabus Shalah. Terakhir kita sebutkan tentang Fadlus Shalah, keutamaan sholat. Di antara keutamaan sholat adalah mukaffirah, sebagai penghapus dosa-dosa. Dan juga keutamaan yang lainnya, sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Dan juga sholat merupakan tiangnya agama. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian telah kita sebutkan juga wajibnya sholat ini disebutkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah serta Ijma'. Dan juga telah kita jelaskan bahwasannya wajibnya sholat ini berlaku kepada seorang Muslim yang balig dan berakal. Adapun orang kafir, anak kecil atau orang gila belum terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi walaupun demikian, hendaknya kita membiasakan anak-anak kecil untuk melakukan sholat, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak sudah mencapai usia 7 tahun, perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat, diperintahkan dan diperbolehkan untuk memukulnya. Kita pun telah bahas tentang hukum meninggalkan sholat. Kalau meninggalkannya dikarenakan juhudan, mengingkari kewajiban sholat, maka ulama sepakat hukumnya adalah kafir. Tapi kalau meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan atau meremehkan amalan sholat ini, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat hukumnya kafir. Menyebutkan dalil-dalil, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, dan juga ucapan para sahabah, ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya Abdullah bin Saqiq mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang sesuatu yang apabila meninggalkannya suatu kekafiran selain salat. Yeah. Hal ini pun dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadd fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man lam yusalli fala din lah. Barang siapa yang tidak sholat, maka tidak ada agama baginya. Nah, sehingga kebanyakan para sahabat berpendapat, orang yang meninggalkan sholat, walaupun bermalas-malasan atau meremehkan amalan sholat, dihukumi kafir. Ya. Berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang lainnya, yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan tidak dihukumi kafir, akan tetapi sebagai pelaku dosa besar. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang menyatakan kafir berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, masuk pada bab yang kedua. Al-babu tsani al-adhanu wal-iqamah. Bab tentang adhan dan iqamah. Wa fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful adhan wal iqamati wa hukmuhuma. Definisi adhan dan iqamah serta hukum keduanya. Masuk pada pembahasan yang pertama, ta'riful adhan wal iqamah. Definisi adhan dan iqamah. Al-adhanu lughatan al-i'lam. Adhan secara bahasa artinya i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Qala ta'ala wa adhanum minallahi wa rasulih. Allah mengatakan wa adhanum minallah. Inilah pemakluman, pemberitahuan, pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Al-i'lam, makna adhan di sini i'lam, pemberitahuan. Yeah. Wasyara'an, adapun secara syariat, al-i'lam bidukhuli waqti sholati bidhikrin mahsusin. Adhan yaitu i'lam, pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan mengumandangkan zikir-zikir yang khusus. Ya. Ini adhan. Nah, zikir-zikir yang kita ketahui dan sering kita dengarkan setiap masuk waktu sholat. Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membedakan dengan umat-umat yang lainnya ketika mengajak untuk melaksanakan ibadah. Di mana umat Nasrani mengajak penganutnya untuk melaksanakan ibadah dengan apa? Dengan lonceng. Sementara umat Yahudi mengajak penganutnya untuk melaksanakan ibadah dengan apa? Dengan trompet. Maka untuk menyelisih mereka, membedakan antara kaum muslimin dengan mereka, disyariatkanlah azan dalam rangka memanggil, memberitahukan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azan. Sehingga jangan sampai kita menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar. Ditambah dengan lonceng, ditambah dengan trompet, atau mungkin yang sering kita dengar sekarang ini, ditambah dengan tabuhan bedug. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dicontohkan untuk memanggil orang melaksanakan sholat adalah dengan azan, bukan dengan tabuhan bedug, atau bukan dengan digabungkan antara tabuhan bedug dengan azan. Cukup azan saja. Wal iqamah lughatan, adapun iqamah secara bahasa, hiya masdar aqamah. Iqamah merupakan kata dasar dari kata kerja aqamah. Wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Hakikat iqamah adalah memberdirikan orang yang duduk. Awil muttaji, atau memberdirikan orang yang tidur. Ini hakikat iqamah. Secara bahasa artinya iqamah, memberdirikan. Wa syara'an, adapun secara syariat, al-i'lamu bil-qiyami ila sholati bidikrin makhsusin warada bihi asyar'u. Pemberitahuan untuk berdiri melaksanakan sholat dengan menyebutkan zikir yang khusus yang datang syariat padanya. Ini makna iqamah. Pemberitahuan untuk berdiri melaksanakan sholat. Qad qamatis sholat. Hukmuhuma. Pembahasan yang kedua berkenaan dengan hukum azan dan juga iqamah. Al-adhan wal-iqamah masru'ani fi haqq rijal. Adan dan iqamah disyariatkan fi haqq rijal, pada kaum lelaki. Lissolawatil khamsi duna ghairiha, untuk solat 5 waktu dan tidak selainnya. Adan sekali dan iqamah disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan bukan pada yang lainnya. Sholat-sholat sunnah tidak ditegakkan iqamah. Dari sholat rawatib misalkan, tidak ditegakkan iqamah. Begitu juga sholat gerhana tidak ditegakkan iqamah. Hanya ucapan as-salatu jami'ah atau salatul id, idul fitri, idul adha. Tidak ada iqamah. Nah, iqamah hanya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah, kadang-kadang sebagian orang memandangkan iqamah ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ini pun tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun iqamah ketika atau adan iqamah ketika bayi dilahirkan, jadi khilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian ada yang membolehkan berdasarkan beberapa hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian berpendapat hadis-hadis tersebut do'if. Ya. Sehingga tidak dikumandangkan adan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. Nah, yang jelas, yang tidak ada khilaf, bahwasanya adan dan iqamah ini disyariatkan untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Nah, wahuma min furudil kifayat. Kedua-duanya, adan dan iqamah, termasuk di antara fardu kifayah. Kita ketahui, di antara al-wajib atau al-fardu, ada fardu al-ain, ada fardu al-kifayah. Kalau fardu ain, ini mesti dilakukan oleh setiap orang dan tidak bisa diwakilkan. Salat lima waktu misalkan fardu ain tidak bisa diwakilkan. Nah, beda dengan fardu kifayah. Kalau ada sebagian di antara kaum muslimin yang melakukannya, yang sudah dianggap mewakili bagi yang lainnya, maka gugur dosa bagi yang lainnya dan tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Nah, dan dalam syariat ini banyak di antara kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Nah, seperti halnya adzan dan iqamah, ini pun fardu kifayah. Atau salatul jenazah, ini pun fardu kifayah. Nah, idza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil baqi. Apabila telah melakukan adzan dan iqamah orang yang dianggap cukup, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Li annahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah. Dikarenakan adzan dan iqamah termasuk di antara syiar-syiar Islam yang nampak. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh mengabaikan keduanya. Nah, atau menghilangkan keduanya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis Nabi SAW, banyak menyebutkan tentang keutamaan al-muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida, summa la yajidu illa an yastahimu alaih, lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan dalam azan, ya, kemudian mereka tidak mendapatkan untuk memandangkan azan, melainkan harus diundi, niscaya mereka akan mengundinya. Berlomba-lomba supaya bisa memandangkan azan. Ya, dikarenakan keutamaan yang besar. Nah, ya. Seperti halnya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan berada di saf yang pertama dan mereka tidak mendapatinya kecuali harus mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Ya. Ini hasungan. Nah, supaya kita bersemangat, ya, baik dalam mengumandangkan azan atau dalam menempati saf yang pertama dalam sholat berjamaah. Nah, hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Muadzin, orang yang mengumandangkan azan, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Khilaf di antara para ulama tentang makna paling panjang lehernya ini. Sebagian mengatakan, ya, paling panjang lehernya di sini adalah orang yang paling mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikarenakan orang yang mengharapkan sesuatu, dia akan memanjangkan lehernya untuk melihat apa yang dirindukannya. Nah, ya. Dan sebagian lagi mengatakan makna panjang lehernya di sini, ketika di hari kiamat nanti, sebagian orang ada yang berkeringat sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pusarnya, bahkan berkeringat sampai dadanya, sampai wajahnya. Orang yang mengumandangkan adzan, dia tidak akan berkeringat sampai wajahnya. Kenapa? Dikarenakan lehernya panjang, sehingga dia akan tenggelam dengan keringatnya. Nah, ya. Ada juga yang mengatakan hadis tadi, al-mu'adzin atwalun nasi a'naqan, dibaca dengan inaqon yaumul qiyamah. Ya. Yang maknanya, orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang paling cepat menuju surga. Nah, ya, yang jelas ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan adzan. Dan telah disebutkan tadi, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ini pendapat Al-Imam Ahmad dan juga sebagian madhab As-Syafi'iyah dan juga Al-Malikiyah berdasarkan hadis Malik Ibn Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ida hadaratis salah fal yu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Rasulullah mengatakan, apabila telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian yang paling tua usianya menjadi imam untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan juga dari yang lainnya, hadis Anas, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW ketika beliau hendak menyerang suatu kaum di pagi hari, kemudian beliau mendengar azan dikumandangkan di kaum tersebut, beliau mengurungkan untuk menyerang mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka itu dianggap kaum muslimin. Dianggap kampung kaum muslimin. Nah, dikatakan syiar Islam yang zahir. Nah, alhamdulillah, di negeri kita ini, setiap datang waktu sholat lima waktu, terdengar kumandangan azan di mana-mana. Di satu kampung mungkin beberapa masjid. Nah, dan terdengar suara azan. Ini menunjukkan bahwa negeri kita ini alhamdulillah termasuk di antara negeri muslimin. Bukan negeri kafir. Sebagaimana pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh orang-orang khawarij. Para pemberontak, orang-orang teroris yang mengatakan negeri kita adalah negeri kafir. Kalau kita lihat, penguasa kita muslim. kita bebas melaksanakan ibadah. Ya, suara adzan terdengar di mana-mana. Menunjukkan negeri kita ini adalah negeri muslim, bukan negeri kafir. Nah, dan juga Nabi SAW beliau tidak meninggalkan adzan, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Dikarenakan adzan merupakan syiar Islam yang zahirah, yang nampak. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya adzan dan iqamat ini bukanlah syarat sahnya sholat. Akan tetapi suatu kewajiban yang menyendiri. Dalam artian ketika kita sholat tanpa adzan, tanpa iqamah, maka sah sholatnya. Ya. Dikatakan sekali lagi, adzan dan iqamah kewajiban yang menyendiri. Nah, ya. Sehingga walaupun sholat tanpa adzan, tanpa iqamah, maka sah sholatnya. Nah. Keutamaan yang lainnya disebutkan dalam riwayat Ahmad. Al-Mu'addin yugfaru lahu bimaddi sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Seorang mu'addin diberikan ampunan kepadanya sejauh jangkauan suaranya. Subhanallah. Nah, yang disyariatkan, mu'adzin ini orang yang kuat suaranya. Keutamaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejauh jangkauan suaranya. Bahkan setiap makhluk yang basah, setiap makhluk yang kering, bersaksi kepadanya. Nah, keutamaan yang besar. Ini berkenaan dengan ta'riful adhan wal iqamah. InsyaAllah nanti kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu syurutu sihatihima. Syarat sah adhan dan iqamah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.